منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi tanggal 4 Safar 1435 Hijriah, kita duduk bersama kembali di dalam masjid ini, Masjid Imam Syafi'i, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk mengkaji kembali kajian rutin tafsir Taisir Karimir Rahman di tafsir Al-Kalam Al-Mannan atau yang disebut dengan tafsir As-Sa'di. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan perisai diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari kemarin kita sudah membicarakan tentang manusia dengan fitnah, dan kita sudah menyebutkan apa itu fitnah. Apa arti fitnah? Jika disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW tentang fitnah, maka apa yang dimaksudkan dengan fitnah? Nah, ujian. Ada yang lain menambahkan seperti yang sudah saya jelaskan. Fitnah. Dajjal adalah fitnah bagi umat Islam. Harta, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatun wa inna fitnata ummati al-mal." Sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah, dan fitnah untuk umatku adalah harta. Di dalam sholat kita berdoa, Allahumma a'udzubika min fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masih ad-dajjal. Nah, apa arti fitnah? Hah? Penyamaran. Bagus, masya Allah. Zakallah khair. Ya, penyamaran sesuatu yang hak dengan kebatilan, sesuatu yang batil dengan yang hak, sehingga yang hak tidak terlihat, yang batil juga tidak terlihat, akhirnya samar-samar, akhirnya orang bingung. Harta bisa menjadi fitnah apabila seseorang tidak memperhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyin wal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang penuh dengan syubhat. Nah, syubhat inilah fitnah. yang akhirnya menjadikan seseorang kalap mana yang halal, mana yang haram. Akhirnya menghalalkan segala cara. Akhirnya terjadi penyamaran. Ya, ini yang disebut dengan fitnah. Dajjal menjadi fitnah. Kenapa? Penyamaran. Penyamaran dia membawa surga. Tetapi surganya Dajjal adalah nerakanya Allah. Penyamaran dia membawa neraka. Tapi nerakanya Dajjal adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Penyamaran dia mengaku menjadi Tuhan. Penyamaran dia mempunyai kekuasaan-kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sehingga menjadi sesuatu yang talbisul haq bil batil. Menyerupakan kebenaran dengan kebatilan. Ini yang disebut dengan fitnah. Fitnah, ya mohon dicatat biar tidak lupa. Kita bukan Imam Syafi'i, sekali dengar hafal. Imam Bukhari, misalkan di hadapan beliau ada 100 orang. Imam Bukhari pernah diuji ketika beliau di Irak. Dari mulai ujung kanan sampai ujung kiri yang jumlah 100 menyebutkan matan hadis dengan riwayat yang salah. Matan hadis dengan riwayat yang salah, matan hadis dengan riwayat. Setiap orang. Kemudian kata Imam Bukhari, semua hadis yang kalian sebutkan sebanyak 100 ini, Kak, saya tidak mengetahuinya. Orang-orang Irak ingin mempermalukan Imam Bukhari. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak sembarangan memilih Imam Bukhari sebagai penghafal hadis. Imam Bukhari rahimahullahu taala kemudian mengatakan, semua yang kalian sebutkan aku tidak tahu hadisnya. Akan tetapi saya akan betulkan semua yang kalian sebutkan. Berarti beliau baru pertama kali dengar itu. Dengan urutan yang salah. Dan beliau hitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 100. Hitungan itu, urutan itu yang menjadi keistimewaan. Urutan itu beliau belum pernah hafal sebelumnya. Kecuali beliau mendengar pertama kali saat itu. Beliau sebutkan, matan yang ini untuk yang itu. Matan yang ini untuk yang ini. Matan yang ini untuk yang ini. Selama 100. Kalau ada imam hafalannya seperti Imam Bukhari, monggo, gak usah nulis. Kalau usah butuh tulisan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Fitnah adalah sesuatu yang samar-samar sehingga terserupakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang artinya, yang akhirnya nanti diartikan godaan, ujian, keadaan yang genting, huru hara, sesuai dengan redaksi hadis. Tetapi intinya talbisul haq bil batil. Itu arti fitnah. Ya, yaitu menyerupakan kebenaran dengan kebatilan. Taib. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sebutkan pada hari kemarin juga bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, يُخَادِعُونَ اللَّهُ وَهُوَ خَادِعُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Orang-orang munafik menipu Allah. Menipu Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang munafik ketika menipu Allah Subhanahu wa taala, mereka sebenarnya menipu diri mereka sendiri. Dan kita sudah sebutkan pada hari kemarin juga bahwasanya salah satu sifat dominan dari orang munafik adalah apa? Menipu. Apa itu menipu? Memperlihatkan kebaikan atau memperlihatkan kebaikan dan menyembunyikan yang sebaliknya. Ya, menyembunyikan yang sebaliknya, yaitu keburukan. Kemudian di dalam apa yang sudah kita pelajari pada hari kemarin, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Fi qulubihim marad. Kita sudah sebutkan bahwasanya di dalam hati mereka terdapat penyakit. Penyakit yang berupa keraguan, kemudian syubhat, kemudian kemunafikan. Kita sudah sebutkan manusia hubungannya dengan fitnah ada beberapa. Ya, fitnah kita bagi menjadi berapa? Menjadi dua. Yang pertama fitnah syahwat. Contoh fitnah syahwat seperti apa? Wanita, harta, dan tahta. Wanita, harta, dan tahta. Ini gara-gara fitnah ini, maka sebagian orang terjerumus di dalam syahwat yang diharamkan. Dan kita sudah sebutkan sebab fitnah syahwat apa? Mengedepankan hawa nafsu dibanding syariat. Kemudian fitnah yang kedua, yang lebih berbahaya dan lebih dahsyat bahayanya adalah fitnah syubhat. Itu orang-orang liberal, orang-orang murtad, orang-orang yang masih meragukan agama Islam sebagai agama yang paling benar, orang-orang yang masih meragukan syariat-syariat Islam. Ini adalah orang-orang yang dipenuhi dengan fitnah syubhat. Syubhat masuk ke dalam dirinya sehingga bingung dia. Tersamarkan kepada dia mana yang hak dan mana yang batil. Itulah fitnah syubhat. Sebab salah satu fitnah syubhat adalah mengedepankan akal dibandingkan syarak. Ya, dibandingkan syariat. Mengedepankan akal yang maha pendek, maha terbatas, ya, dibandingkan syariat. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, "Li'anna al-qalba ya'ridu lahu maradan yukhrijanihi an sihhatihi wa'tidalihi maradish syubuhatil batilah wa maradish syahawatil maradiyah falkufru wa nifaq wa syukuk wal bid'u kulluha min maradish syubuhat wa zina wa mahabbatul fawahish wal ma'asi wa fi'luha min maradish syahawat." Lihat, kata beliau, seperti yang sudah kita jelaskan. Karena hati manusia itu akan didatangi oleh dua penyakit yang mengeluarkan dia dari kesehatannya dan dari kebiasaannya. Hati ini kalau sudah dia sakit, keluar dia dari sehatnya. Hati ini kalau sudah dia sakit, keluar dari kebiasaannya. Dua penyakit tersebut adalah maradus syubhatil batilah, yaitu penyakit syubhat yang batil. Yang kedua, maradus syahwat al-mardiyah, penyakit syahwat yang menerpa seorang muslim. Fal kufru wan nifaqu wasyuquq wal bid'ah kulluha min asyubhat min maradus syubhat. Lihat, ya, saya pernah katakan bahwasanya menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fitnah syubhat itu lebih berbahaya dan lebih dahsyat bahayanya dibandingkan fitnah syahwat. Karena fitnah syubhat bisa berujung kepada kekafiran, kepada kesyirikan, kemunafikan, perbuatan bid'ah, dan semuanya itu adalah dosa-dosa yang sangat besar. Nah, di sini beliau menyebutkan, maka kekafiran, kemunafikan, dan perasaan ragu-ragu. Dan ingat, perasaan ragu-ragu itu bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Ragu-ragu, saya pernah bertemu dengan seseorang, saya itu percaya tentang Allah Subhanahu wa taala pencipta, tapi saya kok ragu-ragu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cerita-cerita seperti cerita bohong yang diceritakan oleh kaum Nasrani tentang Isa. Itu kan cuma cerita bohong dongeng yang mereka bikin. Ini keraguan-raguan. Tidak akan beriman orang seperti ini. Karena keimanan mengumpulkan dua hal. Mentauhidkan Allah dalam ibadah. Yang kedua, mentauhidkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pengikut sertaan kita dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kekafiran, kemunafikan, keraguan-raguan, dan perbuatan bid'ah seluruhnya berasal dari penyakit apa? syubhat. Lihat ya, perhatikan. Jangan pernah bermain-main dengan syubhat. Dan saya sudah memberikan obat. Kalau Anda dipenuhi dengan syubhat, kita punya ayat-ayat yang muhkamat. Cara para ulama, dari mulai semenjak para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, kalau ada syubhat dalam diri kita, kembalikan kepada yang muhkamat. Kembalikan kepada ayat-ayat yang jelas. Dan tinggalkan yang syubhat. Tinggalkan. Karena itu tidak menambah keyakinan. Tidak menambah keimanan. Mencari-cari jawaban atas syubhat juga tidak menambah keimanan. Kemudian wazina wa mahabbatul fawahish wal ma'asi wa fi'luha min maradish syahawat. Sedangkan perbuatan zina, cinta kepada perbuatan keji, kotor, porno, ya, dan maksiat-maksiat lainnya, dan juga perbuatan-perbuatan dosa, ini termasuk dari sebab musababnya adalah apa? Penyakit syahawat. Nah ini bisa dibedakan sekarang ya. Orang penyakit syahwat itu meskipun dia kadang berujung kepada dosa besar juga, tapi lebih besar lagi penyakit syubhat. Saya beri contoh, orang korupsi. Itu dosa besar. Mengambil hak harta orang lain tanpa kebenaran, dosa besar. Timbulnya dari syahwat. Ya, timbulnya dari fitnah itu syahwat yang mengedepankan hawa nafsu dibandingkan syariat, dibandingkan syarak, dibandingkan syariat. Sedangkan orang yang dia berkeyakinan bahwa semua agama sama, kemudian tidak boleh kalau seandainya Islam mengaku agama yang paling benar, karena itu dianggap sebagai kriminalisasi terhadap agama. Kalau seandainya Islam mengaku agama yang paling benar, itu adalah kriminalisasi terhadap agama. Ini maksudnya fitnah apa? Syubhat. Dan itu berujung kepada kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, keragu-raguan. Nah ini para ikhwah sekalian, hati-hati. Kemudian beliau mengatakan kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fayatma'u alladhi fi qalbihi marad. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kaum perempuan untuk melemah lembutkan perkataannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya, maka orang-orang yang di dalam hatinya akan rakus terhadap dia. Apa orang-orang yang di dalam penyakit hatinya? Penyakit hati itu apa? Kata beliau, Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di mengatakan, wahia syahwatuz zina. Dia adalah syahwat hawa nafsu untuk berzina. Makanya beliau kemudian mengatakan, makanya kalau seandainya kita perhatikan tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, oh subhanallah, kita banyak sekali masukan-masukan dari pendapat-pendapat para ulama salaf tentang apa itu namanya di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa maksudnya? Perhatikan di sini. Di antaranya yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh As-Suddi wa an unasi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Mas'ud dan juga beberapa sahabat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit di sini adalah kata mereka syakkun, keragu-raguan. Ya, ini penyakit yang pertama. Itu yang dimaksudkan dengan penyakit syakkun. Kemudian juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ketika Allah berfirman fi qulubihim marad, di dalam hati mereka terdapat apa? Penyakit. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan di dalam hati mereka terdapat keragu-raguan. Jadi yang dimaksud dengan keragu-raguan ini adalah yang dimaksud dengan penyakit ini adalah keragu-raguan. Ada lagi Tawus, ya. Tawus rahimahullahu taala mengatakan yang dimaksud dengan di dalam hati mereka terdapat terdapat penyakit, yakni ar-riya. Yaitu yang dimaksudnya adalah penyakit riya. Ada lagi Abdullah bin Abdurrahman bin Zaid bin Aslam rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya hadza maradun fid din wa laysa maradan fil ajsad wa humul munafiqun. Ini adalah marad di dalam perkara agama, penyakit dalam perkara agama, bukan penyakit dalam badan, ya. Sakit kepala, sakit mata, sakit telinga, bukan. Tapi penyakit dalam perkara agama. Dan merekalah orang-orang munafik. Ya, merekalah orang-orang munafik. Jadi ini yang dikatakan oleh para ulama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dimaksudkan dengan fi qulubihim marad, di dalam hati mereka terdapat penyakit, penyakit ada dua. Penyakit syahwat, yang kedua penyakit subuhan, ya. Kemudian Syekh rahimahullah taala mengatakan wal mu'afa min man 'ufiya min hadainil maradaini فحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية فرفل في أثواب العافية. Dan barang siapa yang selamat, sehat, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua penyakit ini. Penyakit apa tadi? Syahwat, kemudian subuhan. Ya. Dari dua penyakit ini, maka akan terjadi padanya keyakinan dan keimanan. Ya, dan kesabaran dari mengerjakan maksiat. Maka akhirnya dia akan mendapatkan pahala, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa pahala keselamatan. Maka faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, Bapak Ibu saudara-saudari, atau dari perkataan penulis ini, bahwasanya satu, yang dimaksudkan penyakit dalam surat Al-Baqarah ayat 10 adalah barang, yang dimaksudkan penyakit dalam surat Al-Baqarah ayat 10 adalah penyakit syahwat dan penyakit subuhat. Penyakit syahwat, zina, dan seluruh maksiat. Sedangkan penyakit syubhat adalah kekafiran, kemunafikan, perasaan ragu-ragu, dan perbuatan bid'ah. Pelajaran yang selanjutnya sebagaimana disebutkan oleh penulis Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, siapa yang selamat dari dua penyakit ini, dia akan mendapatkan beberapa hal. Siapa yang selamat dari dua penyakit ini, dia akan mendapatkan keyakinan, keimanan, dan sabar dalam menjauhi maksiat. Sabar dalam menjauhi maksiat. Baik, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, wa fi qawli 'anil munafiqin fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada bayan li hikmatihi ta'ala fi taqdiril ma'asi 'alal 'asin wa annahu sabab bisababi dhunubihim as-sabiqah yabtalihim bil ma'asi al-lahiqah al-mujibah li'uqubatiha. Subhanallah. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik yang berbunyi, di dalam hati-hati orang-orang munafik terdapat penyakit, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada mereka penyakit. Di dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala tentang takdir, bayaran maksiat-maksiat atas orang-orang yang bermaksiat. Bahwasanya disebabkan dosa-dosa mereka yang terdahulu, maka Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan maksiat-maksiat yang akan datang. Ih, subhanallah. Persis seperti apa yang saya sebutkan hari kemarin, perkataan Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Salah satu buruknya maksiat, Pak, Orang sekali maksiat, gara-gara maksiat terdahulu, dia diuji oleh Allah dengan maksiat-maksiat yang akan datang. Ya. Sebagaimana perkataan Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ma'siyatillah fa'lam anna laha 'indahu akhawat." Jika engkau melihat seseorang melakukan maksiat, maka ketahuilah bahwasanya maksiat tersebut akan mempunyai saudara-saudaranya yang lain. Seperti yang dia sebutkan di sini. Ketika Allah mengatakan di dalam hati mereka terdapat penyakit, maka Allah tambahkan penyakit kepada mereka. Apa maksudnya Allah tambahkan penyakit kepada mereka? Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam hal ini terdapat penjelasan tentang hikmah Allah, tentang bagaimana kadar dari maksiat-maksiat atas orang yang sudah bermaksiat. Yaitu dengan sebab dosa-dosa yang telah lalu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka dengan dosa-dosa yang akan datang, yang itu menyebabkan mereka disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang menyebabkan mereka disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Nah, lihat. Dan kami balikkan hati mereka, penglihatan mereka, sebagaimana mereka tidak beriman pada kali pertama. Di awal mereka tidak beriman, maka di akhirnya Allah akan tambahkan siksa-siksa, Allah akan tambahkan maksiat-maksiat untuk mereka. Sampai akhirnya mereka benar-benar tersiksa di akhirat. Tidak ada nikmat sedikit pun. Saya beri contoh, Pak. Ingin contoh gampangnya? Lihat. Hadis riwayat Bukhari. Dan ini juga pelipur lara bagi orang-orang yang suka mengeluh. Dengan keluhan, kami ahli sholat, puasa, zakat, beriman kepada Allah. Tapi kok keadaan ekonomi menengah ke bawah kadang-kadang nyungsep. Tidak timbul-timbul ekonominya. Gajian cuma salam tempel doang. 3 hari habis itu habis. Hari keempat ngutang. Ya, dagangan cuma gitu-gitu aja. Ngelihatnya aja capek, apalagi melakukannya. Enggak pernah menghasilkan yang besar-besar. Tapi kok ada orang-orang yang kafir, tidak sholat, tidak puasa, hartanya banyak. Sampai satu bank tidak bisa menerima lagi hartanya, pindah ke bank yang lain. Terus dia, semua bank di Indonesia dia mempunyai rekeningnya. Saking banyaknya hartanya. Mobilnya 5, rumahnya 5. Setiap rumah harganya 1 miliar. Istrinya 4, kalau boleh nambah, nambah. Kafir itu katanya. Kafir dia. Enggak sholat, enggak puasa, tidak beriman kepada Allah. Kenapa demikian? Maka ini persis seperti yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di atas tikar yang kasar. Kemudian tikar tersebut asharat fi jambihi asy-syarifah. Tikar yang kasar tersebut memberikan bekas kepada punggung beliau yang mulia. Kemudian Umar bin Khattab melihat itu menangis beliau. Kemudian beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'u Allah faliwassi' 'ala ummatik. Fa inna Faris wa Rum la ya'budun Allah wa hum aghnia." Wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah meluaskan rezeki atas umatmu, sehingga kami bisa menyiapkan untukmu karpet-karpet yang nyaman, kemudian hambal-hambal yang enak untuk diduduki, direbahi, dan segala macam. Sesungguhnya kaum Persia dan Romawi, mereka itu tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang diluaskan rezekinya. Lihat apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini. Beliau mengatakan, "Awa fi syakkin anta ya Ibnul Khattab?" Apakah engkau ragu wahai Ibnul Khattab? Ragu dengan agama Islam? Apakah engkau ragu dengan dakwah ini? Apakah engkau ragu dengan aku sebagai Rasulmu? Maka Rasulullah SAW kemudian menanggapi pernyataan Umar. Kata Rasulullah SAW, "Ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatun fil hayatid dunya." Mereka orang-orang Persian, Romawi, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diluaskan rezekinya adalah orang-orang yang disegerakan nikmat mereka di dunia. Ini yang ingin saya tuju tadi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakitnya tidak beriman. Lalu Allah tambahkan kepada mereka penyakit. Penyakitnya apa? Semakin dia tidak beriman, semakin dia tidak mengerjakan syariat Islam, semakin dia penuh dengan kekafiran, ya. Kekayaan mereka diganti dengan kekafiran mereka. Kekayaan yang Allah berikan diganti dengan kekafiran. Terus seperti itu sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatun fil hayatid dunya." Mereka lah orang-orang yang disegerakan nikmatnya di dunia. Artinya di akhirat tidak ada lain kecuali siksa. Tidak ada lain kecuali siksa. Maka bagi kita juga hati-hati ini. Sekali maksiat kok kayaknya enggak ada perubahan. Dagang makin lancar malahan. Gaji dapat bonus, promosi lagi. Tapi sebenarnya kita maksiat. Kok bisa seperti ini? Hati-hati ini. Jangan menganggap itu sebagai, oh berarti Allah memaafkan saya, enak aja. Ya. Jangan. Tapi tanamkan ke dalam diri kita sikap hati-hati sekali maksiat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda 'ala ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi min ad-dunya fa'lam annahu istidraj." Jika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba apa saja dari nikmat-nikmat dunia padahal dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah ayat, "Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun." Sampai ketika mereka senang maksiat nikmat, maksiat nikmat. Fi qulubihim marad fa zadahumullahu marad. Ya. Kekafiran ditambah dengan maksiat, kekafiran tambah dengan maksiat terus, ya. Dikasih nikmat maksiat, kasih nikmat maksiat terus maksiat. Semakin besar akhirnya apa? Akhadnahum baghtah. Dia mendapatkan husnul khatimah. Dicabut nyawanya dalam keadaan dia sedang bermaksiat. Ini hati-hati. Ya. Jangan-jangan ketika kita adem ayem dengan maksiat kita, bahkan tambah lancar rezeki kita, itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula kalau seandainya kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu istidraj. Pernah orang saya ceritakan seperti ini, maka beliau langsung, "Masa benar, Ustaz? Saya berdoa sering dikabulkan, Ustaz. Rezeki tambah lancar. Jabatan di perusahaan tambah dipromosi. Tapi saya banyak maksiatnya, Ustaz. Masa seperti itu, Ustaz?" Saya bilang, "Hati-hati aja." Ya, harus hati-hati. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang mendapat istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Nah, ini maksud dari firman Allah, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada." Boleh bapak-bapak catat, maksud dari ayat yang ke-10 dari surat Al-Baqarah adalah sebuah maksiat akan berakibat kepada maksiat lainnya yang mewajibkan hal tersebut siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah maksiat akan mewajibkan maksiat lainnya yang mewajibkan hal tersebut siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah meremehkan maksiat. Makanya itu yang dikatakan oleh Sa'ad atau Sahal bin Sa'ad rahimahullahu ta'ala, la tanzur ila sigharil ma'siyah, walakin unzur ila azimi man asai. Jangan engkau pernah lihat kepada kecilnya sebuah maksiat, akan tetapi lihatlah agungnya zat yang engkau maksiat. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan dalam riwayat Bukhari, innal mu'mina yara dhunubahu, innal fajira, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu tahta jabalin, karajulin tahta jabalin yakhafu an yaqa'alayhi. Orang beriman ketika berhadapan dengan dosa, dia itu seperti seseorang yang sedang duduk di bawah kaki gunung, dia takut gunung tersebut runtuh menimpa dia. Itu orang beriman ketika melakukan dosa, penuh rasa malu kepada Allah, penuh rasa takut, penuh rasa berat mengerjakan dosa tersebut. Karena memang kita tidak lepas dari dosa. Akan tetapi permasalahannya adalah apakah kita terbiasa dengan dosa tersebut atau merasa malu kehadapan Allah. Itu yang membedakan. Ya. Kemudian para ikhwan sekalian, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabin yaqau ala anfihi fa yaf'alu biyadihi hakadha atau biyadihi hakadha. Sesungguhnya orang fajir, orang yang banyak dosa, dia melihat dosanya saking banyaknya dia terbiasa. Dan ini musibah. Sekali maksiat akan membuat orang kecanduan. Bahasa Banjarnya nyanyak. Sekali meninggalkan dosa, meninggalkan sholat, kok enggak ada teguran. Usaha bahkan tambah lancar. Kok saya sehat-sehat aja, katanya orang yang enggak sholat nanti enggak sehat, dapat siksa, kok enggak ada. Ya belum. Dan memang tidak ada pertanyaan. Beda kalau kita tidak masuk kantor, akan ditanya oleh atasan kita, kenapa terlambat. Sekarang enggak ada, di dunia enggak ada. Innal yawma 'amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala 'amal. Hari ini di dunia hanya beramal. Makanya Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, beliau mengatakan ad-dunya darul 'amal. Dunia itu lahan untuk beramal. Baik amal baik ataupun amal buruk. Seseorang akan mengumpulkan amalannya, nanti dia akan lihat hasilnya di akhirat. Nah, tadi orang yang banyak dosanya, dia melihat dosanya itu seperti lalat nemplok di hidungnya. Kemudian dia kibas. Ya, selesai kan? Ini ada lalat, ada nyamuk nih. Ulun kibas, selesai. Akhirnya remeh, meremehkan maksiat. Nah, itu orang-orang yang banyak dosa. Ya, saking banyaknya akhirnya dia menjadi terbiasa dan kecanduan dengan maksiat tersebut. Wallahu a'lam. Wa qala ta'ala, dan firman Allah juga sama, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga lencengkan hati mereka. Zaghu azaghallahu qulubahum. Itu dalam Allah sebutkan dalam surat As-Saff ayat 5. Falamma zaahu azaghallahu qulubahum. Ini ayat hampir sama dengan ayat tadi surat Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Kemudian Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di juga mengatakan, wa qala ta'ala wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim. Dan adapun di dalam hatinya sakit, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan di dalam hati mereka kotoran, bertambah kotor. Ya, sekali maksiat seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmidzi, sekali maksiat apa yang terjadi pada hati kita? Akan ada noktah hitam di dalam diri kita, di hati kita. Kemudian maksiat lagi, nokta hitam. Terus maksiat sampai hati itu menghitam. Sampai tertutup dengan maksiat. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubi. Tidak sama sekali. Akan tetapi rana ala qulubi, menutupi hati mereka, yaitu dengan maksiat. Nah, ini para ikhwah sekalian, ya. Begitulah maksiat akan ngajak kepada maksiat lain. Ayat yang saya sebutkan tadi, yang disebutkan oleh penulis surah At-Taubah ayat 125. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya penyakit, maka Allah tambahkan keburukan ke dalam keburukan mereka. Hati mereka tambah sakit, hati mereka tambah kotor, hati mereka tambah buruk. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat-ayat yang kita sebutkan sebenarnya terdapat pelajaran yang sangat menarik. Beliau mengatakan fa'uqubatul ma'siyah al-ma'siyatu ba'daha. Subhanallah, ini luar biasa. Ya. Berarti ilmunya itu sama, enggak beda. Ilmu ulama yang diambil dari salafus saleh yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah itu sama. Perhatikan perkataan Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu tadi. Beliau mengatakan bahwasanya jika kamu melihat seseorang bermaksiat, ketahuilah maksiat-maksiat itu akan ngajak saudari-saudari lainnya. Maka Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di juga mengatakan fa'uqubatu al-ma'siyatu ba'dah. Siksanya siksanya sebuah maksiat adalah maksiat setelahnya. Siksanya sebuah maksiat, maksiat setelahnya. Sekali dusta, akan ada maksiat-maksiat yang lain mengikuti kita. Sekali nipu orang, akan ada maksiat-maksiat lain yang mengikuti kita. Coba, dari menipu saja ketika dagang, misalkan kita katakan, Pak, ini adalah barang nomor satu. Nipu kan? Dari nipu itu timbul dusta. Dari dusta itu nanti timbul memasukkan. Siksa maksiat adalah maksiat setelah. Hati-hati para ikhwah sekalian. Terutama ini yang para pedagang, ya, juga para pekerja, para pegawai di dalam kantornya. Sekali maksiat, maka siksanya adalah maksiat setelahnya. Dan itu banyak pada ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, al-ma'azif khumrun nufus. Iya, masih suka-suka musik ya. Saya pernah ditanya oleh yang ngaji sama saya, anak band punya gitar harganya jutaan. Kemudian keping-keping CD yang asli-asli bukan bajakan. Semuanya seharga kira-kira lebih di atas 50 juta. Beliau bilang, Ustaz ini mau diapakannya? Saya sudah tidak berminat lagi untuk mendengarkannya, untuk memakainya. Saya benci melihatnya. Ini mau diapakan? Saya bilang, dikasihkan orang dosa. Dimanfaatkan dosa. Yang paling bisa dilakukan adalah dimusnahkan. Maka akhirnya waktu beliau mengambil vacation liburan ke Indonesia, kemudian kembali lagi ke Arab Saudi bertemu saya, sudah saya musnahkan 50 juta lebih demi keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian orang-orang yang sudah mengenal sunnah dulunya suka main piano. Piano harganya berapa? Puluhan juta piano, terutama yang asli puluhan juta. Ini mau diapakan? Dikasih orang kafir juga nggak boleh. Nggak boleh dikasih orang kafir. Katanya dipretelin, jual satu-satu. Kayunya dijual, ringnya dijual. Ini para ikhwah sekalian. Nah, contoh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saya tadi berbicara masalah musik, maksiat, siksanya akan mengajak kepada maksiat yang lain, adalah perhatikan. Beliau mengatakan, al-ma'azifu khumrun nufus, taf'alu bin nufus, a'zama mimma taf'alu himayal ku'us. Artinya khamr itu apa? Musik, alat-alat musik itu adalah pemabuknya jiwa. Dia akan memabukkan jiwa lebih dahsyat daripada memabukkan gelas-gelas yang di dalamnya terdapat khamr. Kemudian beliau menyebutkan salah satu penyakit dari maksiat mendengar musik akan pertama berbuat kesyirikan. Tidak sedikit dengan musik orang berbuat kesyirikan. Banyak gak? Banyak. Yang kedua, salah satu akibat mendengar musik orang melakukan perbuatan zina. Yang ketiga, salah satu akibat perbuatan musik, mendengar perbuatan musik dan menghasilkan maksiat yang lain adalah melakukan kezaliman atau membunuh. Coba lihat konser-konser musik. Senggol dikit, senggol dikit. Ya. Ini intinya maksiat siksanya adalah apa? Mendatangkan maksiat yang lain. Sampai orang tersebut tenggelam dengan maksiat. Itulah yang disebutkan oleh Allah fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan kepada mereka penyakit lagi. Yakin jangan pernah main-main. Coba antum ambil sekarang satu dosa aja. Benar enggak kaidah itu? Siksanya maksiat akan mendatangkan maksiat yang lain. Riba contohnya. Nah, riba maksiat kan? Bukan maksiat dosa besar. Apa maksiat setelahnya? Pasti ini benar kaidahnya. Karena Allah berfirman fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Ah, dari riba apa? Riba itu Pak, lebih bejat, lebih buruk dibandingkan dosa judi. Kenapa Pak? Karena kalau judi, orang yang bisa kalah mungkin orang kaya. Yang menang mungkin orang miskin. Ada masih kemungkinan. Tapi kalau riba, yang sudah miskin, butuh keperluan uang, habis itu diinjek-injek, kemudian dilemparkan ke got, habis itu dilemparkan kotoran, itu persis orang riba. Yang diinjek-injek hanya orang miskin. Makanya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah dalam kitab beliau Al-Mulakhas Al-Fiqhi mengatakan bahwa ar-riba afsadu wa a'zamu min al-maisir. Riba itu lebih besar dosanya, lebih bejat dibandingkan judi. Coba dari riba apa orang melakukan maksiat lainnya? Monggo. Tadi sudah saya beri mukaddimah. Menggolimi orang lain. Bahkan menggolimi kaum muslim yang butuh sebenarnya pertolongan. Inilah yang disebutkan maksiat sekali, siksanya akan dengan maksiat lainnya. Melihat wanita yang tidak menutup auratnya. Apa maksiat setelahnya? Hah? Ketagihan. Ketagihan itu maksiat yang sama. Ini kita cari maksiat yang lain. Hah? Hah? Nafsu, yaitu melampiaskan pada syahwat, pada melampiaskan syahwat pada hal-hal yang diharamkan. Berzina kah? Masturbasi kah? Maksiat itu. Belum lagi melihat itu sendiri adalah dosa. Dan yang lain-lain. Nah ini para ikhwah sekalian, maksiat siksanya akan menelurkan maksiat lain. Wallahu a'lam sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan. Jika ada pertanyaan monggo. Alhamdulillah selesai pembicaraan kita ayat yang ke-10. Insyaallah pada hari besok hari kita membicarakan ayat yang ke-11 sampai 12. Nah. Ya, pakai mic, Pak. Bismillah. Saya pernah melihat seorang, boleh dikata dia seorang preman, bahkan kepala preman. Itu pada saat naik haji, sebelum naik haji, itu dia sangat was-was, takut kalau di Mekah. Ternyata di sana tidak ada apa-apa, pulang aman-aman aja. Dan ini kelihatannya memberikan dampak yang negatif kepada yang lainnya. Artinya, kalau begitu bisa aja, nggak perlu takut. Apa termasuk tadi yang kita ceritakan tadi? Bagus. Perhatikan baik-baik pada ikhwan sekalian. Ini ada semacam keyakinan. Ibu-ibu sudah dapat mic ya? Ya. Ini ada semacam keyakinan bahwa kalau kita melakukan maksiat, maka nanti kalau haji ataupun umroh kita akan mendapatinya di Mekah, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan ini perlu dalil. Ya, ini perlu dalil. Memang ada sebuah perkataan yang berbunyi kama tadinu tudan. Sebagaimana yang kamu perbuat maka seperti itu diperbuat akan diperbuat kepadamu. Akan tetapi kita tidak berkeyakinan dengan keyakinan hukum karma. Tapi kita berkeyakinan adalah apa yang kita dapatkan dari musibah itu adalah atas ulah tangan-tangan kita sendiri. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya. Dan apa yang kalian dapatkan dari musibah itu adalah hasil ulah-ulah tangan-tangan kalian sendiri. Dan keturunan kita tidak akan mewarisi kesalahan kita tersebut. Karena Rasulullah sallallahu subhanahu wa taala berfirman, "La taziru waziratun wizra ukhra." Dosa tidak akan menanggung orang lain yang tidak melakukan dosa. Yang melakukan dosa yang menanggungnya. Nah, jadi ada keyakinan kalau seperti yang disebutkan tadi, kalau melakukan maksiat kemudian akan dibalas oleh Allah nanti di Mekah atau di kota mana. Ini perlu dalil. Ya, itu perlu dalil. Kemudian ketika seorang tadi mengatakan, mungkin pertanyaan Pak Abdurrahman tidak ke situ, tapi pertanyaannya adalah orang tadi mengatakan, wah saya kok di Mekah tidak mendapatkan apa-apa tuh, ya aman-aman saja, tidak ada sesuatu yang menyulitkan saya dan semacamnya. Bahkan saya dimudahkan ketika menunaikan ibadah haji. Maka jawabannya, banyak faktor orang tersebut mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya niat yang ikhlas. Ya, di antaranya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma lihat setan tidak akan diam diri ketika orang tersebut beramalan dengan amalan yang ikhlas. Tetapi setan akan terus mencari celah agar orang tersebut akhirnya meremehkan amalan ikhlas tadi. Dan dengan cara tadi seperti itu. Ditakutkan pula seperti yang antum sebutkan bahwa seseorang tersebut akan meremehkan maksiat. Maka Pak, sikap yang paling pantas sebenarnya adalah bukan merasa wah dengan tidak mendapatkan sesuatu di Mekah, yaitu sebuah balasan, bukan, tetapi bersyukur kepada Allah dimudahkan. Itu lebih menjadikan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hari atau minggu yang lalu ketika diundang di Jakarta, saya menyebutkan sifat-sifat buruk manusia. Kajian judulnya sifat-sifat buruk manusia. Salah satu sifat buruk manusia adalah walain adzaqnahu na'ma'a ba'du dharra matsathu la yaqulanna innahu la farihun fakhur. Artinya ini sifat manusia yang sangat buruk yang ada pada diri kita semua. Jika kami, kata Allah Subhanahu wa taala, rasakan kepada mereka nikmat, kepada manusia nikmat, setelah dia mendapatkan kesulitan yang dia rasakan, maka dia akan lupa diri dan sombong. Seperti itu kalau apalagi orang-orang kaya-kaya mendadak lupa diri sombong. Ya. Atau apalagi orang-orang yang asalnya sempit hidupnya, kemudian diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalnya penuh dengan penyakit, kemudian disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat manusia yang buruk adalah lupa diri dan sombong. Lupa diri kalau seandainya dia dulu seperti itu. Makanya itu persis seperti apa yang Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang tiga orang yang mempunyai penyakit. Satunya botak, satunya punya penyakit kulit kayak saya, satunya buta. Yang selamat cuma orang apa? Orang yang buta saja. Yang botak itu didatangi oleh malaikat. Kata malaikat, apa yang kamu minta? Dia minta rambut yang baik, kemudian orang-orang tidak menghina botak saya lagi, kemudian harta yang banyak. Hanya diberikan permintaannya. Tapi lama-kelamaan dia lupa. Bahkan lupa itu, lupa diri itu dibarengi dengan sikap sombong. Ya, jangan sampai kita memiliki seperti itu. Mungkin kita asalnya dulu di bawah rata-rata ekonomi kita. Sekarang alhamdulillah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mempunyai sifat dua ini. Lupa diri dan sombong. Contoh orang yang lupa diri ketika melihat orang yang semisal dulu dengannya, dia meremehkan. Ya. Dia tidak mau bergaul. Dan dia sombong. Sama seperti yang saya sebutkan tadi. Hati-hati. Kalau seandainya diberikan nikmat, padahal dulunya dia seperti itu, akhirnya dia lupa diri. Nah, orang botak tadi apa? Pada suatu waktu dia datangi oleh malaikat lagi. Dalam keadaan malaikat tersebut botak, tidak enak dipandang, ya, miskin. Maka sang botak ini, yang di beliau adalah aslinya malaikat, sang botak ini minta duit. Kata yang asalnya botak, mantan botak tadi, dia mengatakan apa? Ini duit tidak bisa, saya masih banyak kebutuhan, kata dia. Saya masih banyak keperluan. Kemudian sang malaikat yang berubah menjadi manusia botak tadi, saya kayaknya saya kenal kamu deh. Dulu kan kamu botak sama kayak saya. Dulu juga kamu miskin, kiri sama kayak saya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sembuhkan botakmu, kemudian kayakan keadaanmu. Kok kamu sekarang begini? Dia langsung lupa diri. Kata dia, "Warastu hadza kabiran al-kabir." Artinya apa? Aku warisi harta kekayaan ini, nenek moyangku yang warisi. Aku enggak pernah, sejarah dalam hidup kami enggak pernah miskin, gitu maksud dia. Kami ini keluarga ningrat berdarah biru. Saya darah kuning, kenapa emang? Kalau darah biru, ente darah biru, saya darah kuning, lalu kenapa? Atau saya darah merah, lalu kenapa? Gitu. So what? Kata orang pemuda ya. Ini hati-hati, penyakit ini hati-hati. Lupa diri sama congkak. Ya, kalau sudah dapat nikmat tinggi gitu. Ya, padahal dia dulunya merana, kere, miskin, penuh penyakit. Sudah diberi oleh Allah nikmat, la farihun fakhur. Allah menyebutkan dia orang yang lupa diri dan fakhur, orang yang congkak dan sombong. Nah, dia hadir penyakit seperti itu. Allah. Nah. Ini hari Sabtu banyak yang libur kok. Enggak apa-apa dipanjangin dikit. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana Pak? Silakan Pak Edi. Ini Pak Ustaz, masalah riba saya melihat besarnya dosa riba ini, saya takut juga. Betul. Pertama kan kehidupan kita sehari, apalagi kita masalah dagang, masalah dagang itu kan, iya. Usaha kita dagang apa gitu. Kadang-kadang ada yang nggak pernah masalah riba itu. Seperti saya mau mencari, kadang-kadang dosa-dosa yang kita kenal itu dosa-dosa besar apa sih yang membuat kita nantinya jatuh ke dalam dosa itu. Kadang-kadang dosa itu dosa besar yang kita cari-cari, padahal dalam kehidupan kita dan keseharian kita kadang-kadang tanpa kita pikir bahwa yang kita lakukan adalah dosa besar juga dalam hal masalah riba itu. Nah, kadang-kadang kalau kita mendengar dosa riba itu, kadang-kadang kita mundur selangkah. Nah, saya ingin tanyakan, saya ingin mencari kiat-kiat apa yang misalnya kita kadang-kadang dalam perut transaksi ini ada keribanya apa? Iya, yang jelas kita, yang saya pahami dari pertanyaan Bapak adalah, yang jelas kita harus mengetahui apa itu riba, sehingga kita lepas dari riba. Kita harus mengilmui riba, ya, sehingga kita lepas dari riba tersebut. Makanya kalau seandainya ada usulan dari Remis, remaja Masjid Imam Syafi'i ini, bahwa setiap Sabtu, saya kan Sabtu dan Ahad itu libur ya, tidak ada kajian rutin di Masjid Imam Syafi'i, tetapi ada jadwal saya setiap sebulan sekali Sabtu. Nah itu insya Allah nanti kajiannya untuk jadi kajian muamalah, ya, sehingga terutama hal-hal yang berkenaan dengan dagang, sehingga kita mengetahui mana yang riba, mana yang tidak riba. Harus diilmui, berarti ribanya itu harus diilmui sehingga kita jauh dari perbuatan riba tersebut. Kemudian yang paling utama juga adalah kita harus meyakini, seyakin-yakinnya riba itu mendatangkan laknat, bukan mendatangkan berkah. Banyaknya uang yang kita dapatkan dari riba bukan berarti itu berkah, ya, tetapi itu adalah sebuah tanda Allah Subhanahu wa taala akan menguji orang tersebut dengan harta ribanya. Maka hati-hati. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Ustaz, mengenai satu maksiat mendatangkan maksiat setelah-setelahnya, memutusnya bagaimana ya, Ustaz? Kalau misalnya memutusnya kita, bagaimana? Bagus pertanyaan. Misalnya sudah taubat tapi di depan hari karena keadaan atau lingkungan atau keterpaksaan gitu terulang lagi dosanya, ya. Tapi kita langsung tobat lagi, tapi nanti ke depan, ya. Perhatikan, ada hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan akan hal itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa idza annabal abdu wastaghfara wa huwa ya'lam annahu la yaghfiru dhunubahu illa Allah. Jika seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia beristighfar dan dia meyakini tidak ada yang mengampuni dosanya kecuali Allah, faghafarallahu lah, maka Allah akan mengampuni dosanya akibat istighfarnya tadi, akibat taubatnya tadi. Wa idza aznaba ukhra, kalau seandainya dia melakukan dosa yang lain, kemudian dia beristighfar lagi dan dia mengakui bahwasanya tidak ada yang mengampuni dosanya kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya. Kemudian dia melakukan dosa lagi. Kemudian dia bertobat lagi. Dan dia mengakui tidak ada yang mengampuni dosanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ampuni dosanya. Terus seperti itu Allah, kalau tidak salah hadis itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar sebanyak 5 kali atau 3 kali. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Wahai hamba-hambaku, beramal kalian sesuka kalian. Aku ampuni kalian. Kenapa? Karena dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Tetapi tetap saja dia kalah. Nah, ini bukan berarti tobatnya yang asal-asalan. Tapi memang dia sudah bertobat semaksimal, karena konsekuensi orang bertobat itu tidak boleh kembali kepada maksiat. Tapi ini kok bisa malah kembali kepada maksiat, malah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukan berarti tobatnya itu yang asal-asalan, bukan. Ya, akan tetapi dia benar-benar bertobat dan dia tapi setelah itu tidak sanggup untuk menghindari maksiat tersebut. Akhirnya melakukan dosa lagi. Akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lagi. Kemudian dia melakukan dosa lagi, melakukan taubat lagi, diampuni Allah. Terus sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan luas rahmatnya, Allah katakan, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu." Kerjakan sesuka hati kalian. Aku telah ampuni kalian. Nah, tapi ayat atau hadis ini bukan berarti menjadikan kita akhirnya kita melakukan dosa terus. Oh, kita kan nanti masuk hadis itu, siapa yang jamin? Ya. Nah, itu dia. Karena konsekuensi dari taubat adalah seorang tidak boleh lagi kembali kepada dosa yang dia kerjakan. Nah, kalau seandainya ditanya bagaimana memutusnya, Maka jawabannya harus ada beberapa kiat. Tidak ada kiat yang lain kecuali yang saya sebutkan. Yang pertama, dia harus beristighfar. Memohon istighfar sebenar-benarnya. Jangan sampai seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita itu membutuhkan istighfar. Karena kenapa? Karena kita termasuk taubatul kadzabin. Termasuk taubatnya orang-orang tukang dusta. Ya. Taubat yang tidak mewariskan peninggalan untuk meninggalkan maksiat. Nah, ini disebut dengan taubatul kadzabin. Yang pertama berarti bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Yang kedua, cari lingkungan. Lingkungan yang kondusif, yang mengajak seseorang untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berdoa. Jangan pernah remehkan doa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsarrib qalbi ala ta'atik. Terus seperti itu doa. Karena hati sebagaimana antum sekarang dapat, kita semua dapat hidayah, petunjuk kepada sunnah dengan mudahnya. Maka dengan mudahnya pula Allah Subhanahu wa taala akan membalikkan itu kepada manusia. Maka minta ketetapan hati. Saya pernah nulis sebuah pembahasan tentang sebuah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, Allahumma inna na'udzubika min fujaati ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, kami berlindung kepadamu dari disegerakannya nikmatmu, yaitu siksa. Allahumma inna na'udzubika min Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa fujaati ni'matik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepadamu dari hilangnya nikmatmu. Kemudian siksamu yang segera. Kemudian dan seluruh dari kemurkaan. Dari ayat hadis ini kita ambil pelajaran. Salah satu faedah yang menarik dari doa Rasulullah SAW ini adalah bahwa terkadang seseorang sangat mudah Allah Subhanahu Wa Taala balikkan keadaannya. Dari yang asalnya ustaz menjadi mantan ustaz. Na'udzubillah. Yang paling saya takutkan, Pak. Wallahi, demi Allah. Demi Allah. Yang paling saya takutkan adalah di akhir hayat dirubah keadaan kita. Dari keimanan menjadi kekafiran. Tidak ada yang menjamin diri kita. Tidak ada yang bisa menjamin keimanan kita. Tetap selalu dalam diri kita. Ini doanya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu dariku dan segeranya siksamu kepadaku dan dari seluruh kemurkaan. Ini penting untuk berdoa yang seperti ini, agar ketika kita sudah istiqamah, sudah bertobat, tidak kembali lagi kepada hal-hal yang telah kita kerjakan. Dan sakit memang rasanya, terutama bagi orang-orang yang beriman, sakit rasanya kembali kepada kekafiran, kembali kepada maksiat. Kenapa? Pasti kita akan menyesal setelahnya. Kenapa sih? Kenapa saya tidak tahan tadi? Kenapa harus maksiat itu lagi? Maka bertobatlah kepada Allah, kemudian berdoa, kemudian carilah lingkungan yang baik. Dan satu pesan yang disebutkan oleh Imam Muqayyim rahimahullah, beliau mengatakan, innal kabirata, sesungguhnya dosa besar, perhatikan, dosa besar, qad yaqtarinu ma'aha sifatul haya. Dosa besar kadang-kadang dibarengi, ketika kita melakukan dosa besar tersebut, dibarengi dengan sifat rasa malu, wal isti'dhamu laha, dan merasa berat melakukan dosa tersebut. kemudian wasyu'ur bil bil 'idham, dan perasaan berat untuk melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qad yulhiquha bis-shagha'ir. Perasaan-perasaan tadi menjadikan kita dosa-dosa besar tersebut menjadi dosa-dosa kecil. Kemudian beliau mengatakan, "Wahada amrun marji'u ila ma yaqumu bil qalb." Dan yang seperti ini adalah perkara amalan-amalan hati. Dosa besar bisa jadi dosa kecil akibat kita ketika melakukan dosa besar tersebut malu kepada Allah, berat, kemudian merasa takut dari siksanya. Nah, ini beda kebalikannya. Dosa kecil yang sering kita kerjakan ya bisa menjadi dosa besar kalau tidak dibarengi dengan rasa malu, tidak dibarengi dengan rasa berat, tidak dibarengi dengan rasa takut terhadap siksanya. Inna shaghirata qad yaqtarinu ma'aha qillatul haya wa adamul mubalah wa qilla wa adamul isti'dami laha qad yulhiquha bil kaba'ir. Sesungguhnya dosa kecil apabila dibarengi dengan tidak rasa malu, tidak punya acuh tak acuh dengan dosa kecil tersebut, bahkan terkadang ada tahap peremehan, kemudian tidak takut terhadap siksanya, ini bisa dikategorikan oleh Allah nantinya sebagai dosa besar-besar. Mungkin bisa menjadi penahan kita untuk melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan dari Radin? Ya, cukup kiranya apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.